أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى لعباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى برفرمان untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa ayyan lahum 'alan nafir fi sabili. Berikan semangat, dorongan kepada kaum mukminin untuk berangkat berperang, berjihad. Berperang, berjihad di jalan Allah. Faqala, maka Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kalian berjihad baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Maksudnya fil usr wal yusr, berangkatlah kalian berjihad dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Wal manshad wal makrah, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak semangat. Wal har wal bard, baik dalam keadaan panas, musim panas atau musim dingin. Seluruh keadaan fi jami' al ahwal, seluruh keadaan yang ada, berangkat berjihad di jalan Allah. وَجَاهِدُ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan diri kalian di jalan Allah. ابذلوا جهدكم في ذلك, curahkanlah segala jerih payah kalian di dalam berjihad di jalan Allah. استغفروا وسعكم في المال والنفس, curahkanlah daya kalian di dalam harta dan jiwa. Wa fi hadha dalilun ala annahu kama yajibul jihad fil nafs yajibul jihad fil mal. Di dalam ayat yang mulia ini kata Imam Sa'di rahimahullah, dalil yang menunjukkan wajibnya jihad dengan jiwa, begitu pula ya wajibnya jihad dengan harta. Aitu iqtabatul hajah wa da'at dzalik. Namun hajat, kebutuhan memang nah sedang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan untuk itu. Di dalam berjihad harus dengan jiwa dan harta. Semua qal dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui al-jihad fi nafs wal mal. Maksudnya jihad menggunakan jiwa dan harta lebih baik. Khairun lakum min at-taqa'ud 'an dzalik, daripada tidak melakukan itu, pensiun atau dia tinggalkan atau dia pura-pura enggak tahu. Berjihad dengan harta dan jiwa lebih baik. Lana fi ridha Allah Ta'ala. Karena pada jihad menggunakan harta dan jiwa, padanya lah terdapat keridhaan Allah. Wal fawz bi darajatil 'aliyat 'indahu. Dan dia mendapatkan kemenangan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan nasr li dinillah. Dan mendapatkan pertolongan dari agama Allah, untuk agama Allah. Wa dukhul fi jumlatin jundi wa hizbi. Dengan demikian pula otomatis dia masuk dalam tentara Allah, golongan Allah. Lakukan kerjohum lelalab al-ghazal al-qarib, iman faham dunia ia sahlah at-tanawul. Taruhlah kalau seandainya seseorang keluar dari rumahnya dalam rangka mendapatkan dunia, manfaat duniawi yang mudah didapatkan. Karena safar qasidan qariban sahlah, maka perjalanannya dia keluar rumah, ya. Keluar rumahnya, perjalanan dia, safarnya dia dalam rangka mencari uang, mencari dunia, kerjaan. Ya. Lattaba'uk. Niscaya yang lainnya juga akan mengikuti engkau. Li'alamil masyaqqal katsira. Enggak ada halang rintang, enggak ada cobaan yang sangat berat. Walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Tetapi karena sangat panjangnya dan susahnya di dalam safar perjalanan jihad, falidzalika tasaqalu anka, oleh karena itu mereka merasa berat untuk mengikuti engkau wahai Muhammad. Walaysa hadza min amaratil ubudiyah, dan keadaan seperti bukan termasuk nah ciri-ciri penghambaan kepada Allah. Bal al-'abd haqiqatan huwa al-muta'abbid li rabbih fi kulli hal. Yang namanya seorang hamba secara hakiki adalah selalu menyembah kepada Allah dalam setiap keadaan. Al-qa'im bil ibadah sahla syaqah. Dia selalu menjalankan ibadah baik yang berat maupun yang mudah. Bal al-'abd lillah 'ala kulli hal. Maka hamba ini hanya selalu pada Allah atas segala sesuatunya. Beribadah hanya pada Allah atas segala sesuatunya. Wa sayahlifuna billah, dan mereka akan bersumpah atas nama Allah. Law istata'na la kharajna ma'akum. Demi Allah, kalau seandainya kami mampu, kami akan keluar berjihad bersama kalian. Sumpah dulu. Siapa? Dan mereka. Sayahlifuna antakhallafum anil khuruj. Annalam a'daran wa annam layastatuhun dalik. Banyakan dari orang-orang munafikin yang di zaman Rasulullah SAW tidak mau berjihad. Mereka akan sumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang enggak bisa berjihad karena banyak urusan, demi Allah ini itu dan lain sebagainya. Yuhlikuna anfusahum. Allah mengatakan mereka lah sendiri yang membinasakan mereka dengan tidak mau berperang, dengan tidak mau berjihad, malah duduk di rumah dengan kedustaan dan menghabarkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Allah ya'lamu innahum lakadzibun. Demi Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang pendusta. Hadzal 'iqab innahu lil munafiqin. Celaan ini ditujukan hanya untuk orang-orang munafikin. Alladzina takhallafu 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tidak mau ikut berperang. Ya, tidak mau bergabung dengan Nabi SAW. Ghazwat Tabuk, pada perang Tabuk. Abdaw min al-'adzab li kadzibah ma abdaw. Mereka menampakkan, menyatakan dari uzur-uzur yang dusta. Mereka tampakkan pada Nabi SAW. Fa'afa an-nabiyyu anhum bi mujarrid i'tidarihim. Maka Nabi SAW memaafkan mereka semata-mata. Nah, memberikan uzur kepada mereka. Menerangkan yamtahinahum tanpa diuji sama sekali. Fayatabayyan lahu shadiq min al-kadzib, sehingga jelaslah mana yang jujur dan mana yang dusta. Walihada atabahullah ala hadhihi al-musara' ila azrihim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala nah mencela mereka di dalam penyampaian uzur-uzur yang ada. Yang demikian Allah dan Rasulnya lebih mengetahui mana uzur yang syar'i dan mana yang dicari-cari saja. Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya maha mengetahui. Bukan cuma beralasan, alasan aja, alasan. Nah, bahkan dengan sumpah, wallahi, billahi, wallahi, ya, saya ini, saya itu, saya sibuk, saya ini, demi Allah. Ya, sehingga, nah, ini, celaan ini tertuju hanya kepada orang-orang munafikin saja. Nah, mereka menyampaikan uzur yang tidak syar'i, yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.